بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, surga tingkat paling tinggi itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga golongan bersama beliau. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Lihat, was-siddiqin satu, wasyuhada dua, was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun. Ada orang sesurga bersama Nabi, semua Nabi. Di ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi, kalimatnya menggunakan jama', jamaknya killah, namanya anbiya. Anbiya, ada surah ke-21, Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena ada kisah beberapa Nabi di situ, tapi tidak semua Nabi. Ada kisah Nabi Zakaria, ada kisah Nabi Ayub, ada kisah Nabi Yunus, tapi tidak semua Nabi disebutkan di situ. Kalau Anda ingin rubah kalimatnya dari beberapa Nabi pada semua Nabi, maka kalimatnya dirubah dari anbiya jadi nabiyyin. Jama' mudzakkar salim. Nabiyyin. Ada kata Allah, orang di surga bersama semua Nabi. Kumpul di situ. Masya Allah. Tangga antum siapa? Depan saya. Nabi paling ganteng di dunia. Nabi Yusuf. Masya Allah. Ganteng-ganteng Nabi. Ente waktu di dunia ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Nabi Yusuf. Kanan Nabi Ibrahim. Khalilullah alaihissalam. Kiri Nabi Isa. Masya Allah. Belakang Nabi Musa. Terus tetangga terdekat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama para Nabi. Ada semua. Siapa mereka itu? Syuhada. Siddiqin. Salihin. Anda mesti jadi satu di antara tiga itu. Syuhada. Wafat di jalan Allah dalam perjuangan yang terbaik. Kalau tidak ada peperangan, maka kegiatan ikut taklim, ikut belajar bagian dari jihad fi sabilillah. Itu hukumnya disamakan di Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Panggilan jihad untuk perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Di antara sekian mereka yang berangkat, mesti ada yang sibuk. Liyatafaqqahu fid-din. Untuk mempelajari agamanya. Ayat ini turun untuk membawa sebagian yang semangat keluar untuk datang ke majlis ilmu. Ya, kata Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi. Beliau katakan, ayat ini sekaligus memberikan hukum yang sama antara yang belajar dengan orang yang berjuang ke medan perang. Hukumnya sama ketika wafat fi sabilillah. Makanya setiap orang yang berangkat berjihad dengan peperangan, langkahnya dihitung. Sama dengan orang berangkat ke majlis ilmu, langkahnya dihitung. Lihat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh perjalanan untuk belajar sebagian tuntunan agamanya, maka setiap langkahnya dihitung untuk meringankan langkahnya ke surga. Makanya benar ketika ada orang banyak maksiat, membunuh 100 orang, mabuknya banyak, dia ingin tobat, datangnya kemana? Majlis ilmu. Begitu berangkat dia ingin belajar, jalannya dia bertobat. Orang tobat dicintai oleh Allah. Quran surah kedua, ayat 222, paling kanan sebelah akhirnya. Inna allaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Begitu dicintai, orang yang dicintai oleh Allah yang pertama turun ampunan. Quran surah ketiga, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah cintai Anda, Allah ampuni semua dosa Anda. Orang ini melangkah sambil tobat, datangnya ke majlis ilmu. Begitu tobat, cinta Allah datang. Cinta Allah datang, ampunan diberikan. Begitu ampunan diberikan, gugur semua dosa, langkahnya dihitung jadi ibadah. Berlaku hadis tadi, meninggal di pertengahan jalan. Turun berita, dakhalal jannah. Muncul ayat, Quran surah ke-4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berubah karena Allah, begitu dia berangkat ingin berubah karena Allah dan Rasul, tiba-tiba di jalan maut datang menjemputnya. Lebih cepat dari apa yang ia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang seperti itu pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga. Surga teman-teman.